بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى آثاره إلى يوم الدين، أما بعد، معاشر الإخوة رحمنا الله وإياكم، perhatikan apa yang diceritakan oleh beliau di awal dakwah, yang mana beliau tidaklah menutupi yang berkaitan tentang hak Allah. Ketika urusan berkaitan dengan manusia, sedemikian tegasnya kita menuntut kejelasan. Tidak ada kesamaran, tidak ada kekurangan, tidak ada pelanggaran hak. Dan ini sesama kita, sesama makhluk. Mencuri 1 rupiah kita katakan pencuri. Bukan berarti ketika hanya 1 rupiah kita rubah bahasanya dalam arti dia bukan pencuri. Tidak, bukan demikian. Maka hak Allah lebih besar. Hak Allah lebih besar. Tidak bisa untuk kemudian kita sederhanakan dalam arti melegalkan, menganggap tidak mengapa terhadap sesuatu dalam keadaan hal itu demikian urgennya dalam permasalahan tauhid. Bahkan ada kalanya demikian beraninya untuk menyatakan ini tidak boleh. Walaupun urusan dengan tauhid, tetapi ini memecah belah umat. Tidak. Ini tidak boleh. Karena hal ini akan membuat suram dakwah kita. Tidak rahmatan lil alamin. Tidak demikian dakwah tauhid. Tentunya kita yakin semuanya tidak ada yang lebih menyayangi umat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih cinta kepada umat ini melebihi Rasulullah. Tidak ada yang lebih hikmah dalam berdakwah melebihi Rasulullah. Tidak ada yang lebih mengerti tentang fiqh dakwah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah yang beliau lakukan. Dan ini adalah ta'sil dalam permasalahan dakwah tauhid. Umat mengetahui, memahami, sehingga tidak menyepelekan, mengkerdilkan perkara yang berkaitan dengan hak Allah, sehingga berani mereka menyatakan orang sudah terbang ke bulan, kalian masih menyelisihkan ini tawassul boleh atau tidak, menyembelih kuburan boleh atau tidak, kata mereka. Orang sudah hiruk piku mempermasalahkan bagaimana kelak manusia itu bisa tinggal di sebuah belahan tempat yang bukan bumi. Juga mereka mengkaji berkaitan dengan planet-planet yang di luar sana. Kalian masih setiap hari berhiruk piku tauhid syirik, tauhid syirik, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Mau diapakan umat ini, kata mereka. Wallah, kalau permasalahan terbang ke bulan menjadikan kita akan masuk surga, kita ikut, akan ikut mereka tentunya. Kalau hal itu menjadikan kita akan masuk ke dalam surga. Kalau seandainya apa yang mereka katakan ini jalan menuju ke surga, wallah kita akan berlomba. Kita akan berlomba. Makanya sedih ketika melihat sebuah penilaian bahwa peradaban bangsa itu ketika hanya dari sisi duniawiyah. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan. Fa idza 'arafta hadza عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك. Perhatikan, ini penting. فإذا عرفت هذا, sekiranya permasalahan ini sudah kalian fahami, yaitu perihal tentang kesyirikan, dan harus ada benci kepada kesyirikan, harus benci kepada pelaku kesyirikan, harus bara'ah secara totalitas terhadap kesyirikan, simbol kesyirikan, atribut-atribut kesyirikan. Kalau ini sudah kita fahami, annal 'arafta annal insana, maka praktis kita akan faham bahwa seseorang la yastaqimu lahu islam, keislamannya tidak dikatakan lurus. Walau wahad Allah, walaupun dia menyatakan Allah itu Esa, Allah yang berhak untuk diibadahi. Wataraka syurga, walaupun dia tidak sesajen, tidak menyembelih untuk selain Allah, meninggalkan semua bentuk kesyirikan, dia tinggalkan. Tidak mau bersumpah dengan selain Allah, semua kesyirikan dia tinggalkan. Wataraka syurga, walaupun dia tinggalkan, tapi keislaman dia tetap tidak akan benar, illa kecuali, poin penting, bi'adawatil musyrikin, harus benci kepada kemusyrik, orang-orang musyrik. Wattasrih, terus terang, gamblang, suarakan, bil'adawati wal bughd, kita ini benci dan memusuhi, bil adawati, memusuhi dan benci kepada pelaku kesyirikan dan kesyirikan. Itu usul dalam agama kita. Itu yang dinamakan kewajiban orang yang mentauhidkan Allah itu apa? Izharut tauhid. Menampakkan tauhid. Menampakkan tauhid. Fasyadu, pertontonkan kalian sebagai seorang yang muslim. Kita sudah tahu bagaimana definisi daripada seorang muslim. Islam, al-istislamu lillah bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'ah wal-bara'ah minasyirki wa ahli. Ini Islam, jangan dipotong. Oh, Islam itu ya sudah, yang penting saya syahadat, saya sholat, iqiyadullahu bitto'ah, sudah saya to'at, saya jaga sholat lima waktu, saya haji, saya zakat. Tapi ada kebencian kepada kesyirikan, ini belum utuh. Harus ada. Dan ini usul, ini akidah. Perhatikan, ini akidah. Siapa yang Allah benci, harus kita benci. Ingat, siapa yang Allah benci, harus kita benci. Siapa yang Allah musuhi, harus kita musuhi. Ini usul, ini akidah, tertanam di hati kita. Oh, bagaimana dengan ini? Nanti ada penjelasannya. Tapi ini usul yang harus kita kokohkan. Kita tidak buka peluang untuk munculnya keyakinan semua agama itu benar, semua agama itu bisa bersatu selama itu adalah agama samawi. Beragam prinsip, tawaran, sinkretisme yang seperti ini, tidak, tidak ada tempat bagi ahlu tauhid. Tidak ada tempatnya. Kama qala ta'ala, ini dalilnya. Ini dalilnya. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية. Tidak akan engkau dapatkan. Perhatikan. Ini hujjah. Tidak akan engkau dapatkan. Ini berarti kalau tauhid kita lurus, keislaman kita lurus, ini buktinya. La tajidu qauman, tidak akan kau dapati seseorang yang benar-benar mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah. dan memusuhi Rasulnya. Siapapun mereka, walaupun ayah mereka, anak mereka, keluarga mereka, subhanallah, siapapun, usul dalam hati kita, i'tiqad kita, tertanam dalam hati kita, kita benci kepada kesyirikan dan benci kepada pelaku kesyirikan. Ini usul yang tidak bisa ditawar-tawar. Al-haq itu wahid, hak itu satu, tidak bisa ditawar-tawar. Maka apapun ditawarkan oleh Nabi, sebagaimana kita sebutkan dari kisah mereka datang menawarkan kekuasaan, lau aratna mulkan la malakna, menawarkan wanita, menawarkan tahta, harta, tapi dengan syarat jangan menjelek-jelekkan Tuhan kami, katanya. Ditambah lagi ada hari beribadah bersama, doa bersama. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah jawaban orang yang subhanallah mengingatkan tauhid itu tidak ada tawar-menawar. Law wada'a asy-syamsa fi yaminik, sekiranya mereka mampu meletakkan bulan di pundak kananku, wasy-syamsa fi yasari, dan mampu meletakkan bulan di pundak kiriku untuk aku meninggalkan apa yang aku lakukan, sungguh tidak akan aku tinggalkan hingga aku binasa, kata Rasulullah. Hatta yuhlikani Allah, sampai Allah membinasakan aku. Komitmen dengan dakwah, siap menghadapi apapun dan memang resiko. Ini tawaran yang diberikan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawaban Nabi ini mungkin kita suarakan, kita dengungkan, mungkin kita akan katakan, atau mungkin akan ada orang yang menyatakan, wah, Nabi tidak mengajarkan toleransi, wah, Nabi tidak rahmatan lil alamin, oh, Nabi demikian dan demikian. Subhanallah. Perkara tauhid tidak bisa ditawar-tawar. I'tiqad adalah i'tiqad. Ini yang harus kita ingat. فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَهْمًا جَيِّدًا, sekiranya kalian faham permasalahan ini dengan pemahaman yang baik, عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها, kalau kalian faham permasalahan ini, niscaya kalian akan mengetahui banyak orang yang menganggap tahu agama, لا يعرفونها, tapi mereka benar-benar tidak faham permasalahan seperti ini. Gelar mereka, titel mereka hanya perhiasan, tapi tidak faham. Tidak faham. Imlek, ikut Imlek. Nah, Natalan, ikut Natalan. Apa lagi? Subhanallah. Nyembelih kuburan, ikut datang. Yang penting bermasyarakat. Subhanallah. Jadi etika bermasyarakat itu muncul dari apa? Dari kepentingan kehidupan sosial. Seakan-akan agama kita tidak punya etika bagaimana mengajarkan. Agama kita tidak punya nilai-nilai yang menjadikan kita bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat. Wallahi, kaum muslimin, ketika berhasil menguasai Andalus, orang-orang Nasara, Ahlul Kitab di Andalus, bahkan mereka menyatakan, di awalnya mereka menyatakan, tidak ada waktu yang lebih bahagia bagi kami melebihi ketika khilafah itu berada di sana. Kita punya ketentuan-ketentuan. Orang hanya memahami perkara yang seakan-akan sesuatu yang tidak ada nilai-nilai yang lainnya yang diajarkan agama kita. Lah, kita sempurna. Tapi ingat bahwa yang berkaitan dengan usul, dengan prinsip dalam permasalahan tauhid, apa yang harus kita yakini, tidak boleh bergeser. Tidak boleh bergeser. Wa illa faman ladhi hamala al-muslimina 'ala as-sabri 'ala dhalika al-'adab wal asri wal darbi wal hijrati ila al habasyati wa ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas law yajidu lahum rukhsatan la arkhas lahum كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم باللسان فكيف بغير ذلك سبحان الله تلبليو قالوا الحال إني bukan sebagai kewajiban untuk kita memahami benci kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan dan bagaimana resiko orang yang berdakwah dalam dakwah tauhid, maka kita bertanya kepada mereka, fama alladhi hamala al-muslimina ala sabri, apa yang menjadikan kaum muslim tertuntut untuk sabar kala itu dan sepanjang masa tentunya. Sabar ala dzalikal adzab, untuk sabar mereka menghadapi tidak hanya intimidasi bahkan azab yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tidak ada perjuangan dari hak asasi manusia kala itu, mereka berupaya untuk melindungi orang yang dilanggar haknya, diazab lah, sudah tidak ada lagi. Helful fudul waktu itu sudah seakan-akan suram, bahkan sudah menghilang kalau untuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilful fudhul, ingat perjanjian yang sebelumnya. Sebagaimana kita sebutkan. Tapi Allah dan Rasul yang memerintahkan untuk sabar. Dan bagaimana mereka ditawan, dipukul, bahkan diperintahkan meninggalkan harta, tempat, rumah, pergi hijrah ke Habasyah. Subhanallah. Coba bayangkan. Ini resiko dari dakwah tauhid. Dalam keadaan kita yakin tentunya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah arhamun nas, orang yang paling menyayangi manusia. Kenapa? Karena Nabi paling tidak suka, Nabi sangat mengkhawatirkan manusia-manusia itu masuk ke dalam neraka. Nabi paling menyayangi umat ini dan bukti tidak berhenti menyebutkan tauhid. Kenapa? Karena kalau mereka mati dalam keadaan syirik, khalidin, mereka akan kekal di dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Kalau diberikan apa dan siapa yang bisa melebihi daripada beliau? Apa kita akan katakan, oh Nabi tidak bijak dalam dakwah? Coba kita melakukan mudahanah dengan mereka. Apa mudahanah? Dan itu mereka inginkan. Ternyata memang subhanallah, prinsip orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu pengen kaum muslim larut dengan kita. Mudahanah. Bagaimana mereka itu menjadi orang yang bersama kita, sudah mengikuti gaya kita. Waddu law tudhinu fayudhinun, kata Allah. Mereka menginginkan sekiranya kamu mudahana, maka mereka pun juga mudahana. Allah singkap ternyata senyum dusta dan kedustaan-kedustaan yang lainnya. Mereka menginginkan waddu, benar-benar mereka menginginkan law tudhinu, sekiranya engkau Muhammad melakukan mudahana. Apa mudahana? Meninggalkan prinsip agama untuk manusia, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, ini lebih utama daripada agama. Jangan ngomong riba, kalau orang itu akan benci kepada kamu akibat kamu ngomong riba umpamanya. Kalau ini masalah apa yang dikatakan dengan bagian daripada fiqhiyah, kemudian tinggalkan. Apalagi permasalahan yang sangat besar. Oh, jangan kamu berdakwah menyatakan Allah itu beristiwa. Kalau kamu katakan Allah itu beristiwa, wah ini bahaya. Cukuplah Allah, pokoknya Allah itu ada. Subhanallah. Ikhwah, yang mereka inginkan itu mereka melakukan mudahana. Korbankan prinsip nilai agama untuk dunia. Mereka pula pun juga akan melakukan. Fayudhinun, mereka juga mudahana. Selamat Idul Fitri. Nah, dalam keadaan yang mengucapkan bukan seorang Muslim. Ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita kalau datang juga selamat Natal, umpamanya. Selamat menyembelih kerbau di tempat keramat, umpamanya. Alhamdulillah. Bahkan kita ikut datang membaca solawat agar terislamingkan kesyirikan ini. Walayyadzubillah. Yang ada dalam agama kita bukan mudahanah, tapi mudarah. Mudarah. Apa mudarah? Kebalikan daripada al-mudahanah. Gampangnya. Mengalah dari sisi dunia untuk terjaganya nilai-nilai agama. Bertahan nilai-nilai agama. Enggak masalah kita senyum, enggak masalah kita barakallahu fik melakukan sesuatu. Inbisat, kita tersenyum, berziri-ziri. Pergi mereka, bisakhul asyirah, kata Nabi. Contoh, ini mudarat. Sehingga Aisyah waktu heran, ketika datang orang ini, Masya Allah, Nabi tersenyum, Nabi nampak inbisat, berseri mukanya. Pergi orang ini, kata Nabi, bisakhul asyirah, bisakhul asyirah. Ini mudarat. Karena Nabi tidak ingin dikatakan sebagai orang yang kotor mulutnya, orang yang tidak berakhlak. Karena sungguh orang yang paling jelek adalah orang ketika menjauh diakibatkan jeleknya mulut orang itu. Lau yajidu lahum rakhsatan la arkhasa lahum. Sekiranya boleh dan ada perkara yang menjadikan mereka rukhsah untuk melakukan kesyirikan, niscaya Nabi akan memberikan rukhsah untuk mereka. Nah, ketika disampaikan permasalahan ini, orang-orang subhanallah langsung spontan. Nah, gimana dengan orang, dengan yang dilakukan oleh siapa? Ammar ibn Yasir. Bukannya Ammar ibn Yasir meninggalkan prinsip agama untuk supaya selamat. Berarti boleh kalau dunia kita terancam. Kalau kita enggak kerja di bank, kita enggak akan bisa makan, umpamanya. Seandainya itu permasalahan ini atau permasalahan yang lainnya. Wah, kalau saya ini enggak melakukan, enggak ikut serta menyembelih kerbau, enggak ikut pasok sesaji di lautan kidul, bahaya, orang akan marah, umpamanya. Nah, ikut-ikutan. Dalilnya apa? Dalil Ammar ibn Yasir. Lah, Ammar ibn Yasir kondisinya mukrah. Dan orang yang mukrah memiliki ketentuan-ketentuan dari apa yang diperankan. Yang waktu itu beliau dipaksa untuk kufur. Dipaksa untuk kufur, untuk keluar dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyata memang ayahnya di hadapan matanya. Tidak hanya disiksa, dibunuh. Ibunya di hadapan matanya bahkan ditusuk. Akramakumullah wa nasallahu alaihi wasallam. Dari arah bawah hingga menembus di bidang dadanya. Nyata. Akhirnya dia mengucapkan ucapan yang kemudian dilepaskan. Dan itu pun ada ketentuannya tentunya. Sehingga Allah katakan, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya damai dengan keimanan. Bukan orang yang bermain-main. Resikonya nyata. Karena itu. Maka ini memiliki ketentuan sebagaimana yang dibahas tentunya dalam permasalahan kapan orang boleh melakukan sesuatu yang sifatnya mukrah. Ada ketentuannya. Dan kondisi kita, subhanallah, ada kalanya bahkan mengambil keuntungan dari pesta kesyirikan. Ini yang berbahaya. Mengambil keuntungan dari apa? Pesta kesyirikan. Wal'iyadu billah. Baik. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala. Coba perhatikan. Bukankah Allah telah menurunkan firman-Nya, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah." Di antara sebagian orang ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah, lisannya menyatakan demikian. Fa idza udhiya billah, tapi tatkala dia diganggu saat mereka melakukan ketaatan kepada Allah atau saat di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas, maka mereka menganggap gangguan manusia itu seperti azab Allah. Mengeluh, kemudian menghadapi sesuatu dengan bukti bahwa dia tidak sabar. Maka kata beliau, fa idza kanat hadhil ayah, kalau seandainya demikian ayat turun dan mencela orang yang mengucapkan seperti itu, fa fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dzalik. Kalau sekedar seandainya mengucapkan dengan lisan atau mencocoki ucapan lisan dengan sebagaimana mereka ucapkan, tapi ternyata mendapatkan celaan yang demikian mengerikan dari Allah, fakaifa bighairi dzalik, lalu bagaimana dengan yang selain itu? Wallahul musta'an. Tidak ada yang ringan kesyirikan. Sekali lagi ingat, tidak ada yang ringan. Permasalahan kesyirikan. Apapun dari bentuk kesyirikan. Maka seorang muslim memurnikan semua bagian daripada ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Al-mawdi'ul tsalits, pelajaran yang ketiga. Qissatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najmi bihadratihim. Kisah yang menjadi tragedi. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat an-najm di hadapan orang-orang musyrikin Quraisy. Falamma balagh, dan tatkala sampai pada firman Allah, afara'aitumul lat wal 'uzza, alqa syaitanu fi tilawati, maka syaitan pun menyisipkan sebuah ucapan yang bunyinya tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Ini yang disisipkan oleh syaitan. Fadhannu, maka mereka menyangka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha, mereka menyangka bahwa Nabi mengucapkan ucapan itu, yaitu mengucapkan afara'aitumul lata wal 'uzza tilkal gharaniqul 'ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, seakan-akan seperti itu dalam keadaan Nabi tidak mengucapkan, tapi syaitan menyisipkan dan kemudian seakan-akan didengar oleh masyarakat. Nah, inilah yang menjadi subhanallah menggemparkan. Kisah Al-Gharaniq ini menggemparkan masyarakat Mekah, menggoncang bahkan sampai ke negeri Habasyah yang kala itu sebagian kaum muslimin sudah berangkat ke Habasyah hijrah. Mendengar kisah ini timbul keinginan untuk pulang ke kota Mekah. Teranggap sudah selesai masalah. Baik, sebelumnya perlu difahami atau sekedar sebagai wawasan bagi antum, bagi kita semuanya, Al-Gharaniq itu nama para malaikat yang dikultuskan. Para malaikat yang dikultuskan karena sebagian orang-orang Quraisy itu mengkultuskan malaikat, menyeru mereka, meminta syafaat dari para malaikat. Yang mana saat itu Allah mengingatkan di dalam firman-Nya yang dibaca oleh Nabi di hadapan orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka semuanya tidak bisa menutupi hati mereka. Sebenarnya mereka terpesona, kagum, dan tidak bisa mengikari kata hati. Itu adalah kalamullah. Sebagaimana benci, sebagaimana pengakuan dari aduwullah Walid bin Mughirah. Wa inna a'laha la musbir, pujian-pujian daripada aduwullah. Tapi karena kesombongannya dia menyatakan sahir. Dia adalah seorang tukang sihir. Sebenarnya mereka tidak bisa menutupi. Kala itu adalah puncak. Apa? Kala itu merupakan subhanallah puncak keemasan bahasa Arab. Baterainya habis atau apa? Hah? Oh. Saya kira alarm. Mereka menyangka, tentunya kembali lagi, ini di puncak kemasan Nasara. Mereka sangat memahami. Mereka memahami ini perkataan manusia. Mereka sangat memahami ini merupakan untian syair yang sangat bagus. Dan mereka sangat memahami keindahan-keindahan gaya bahasa. Sehingga ketika dibaca Al-Quran, membuyarkan akal sehat mereka. Dalam arti, ini tidak mungkin ucapan manusia. Bisa seperti ini, tidak mungkin. Sehingga ada kalanya mereka, seperti dikisahkan dalam hadis, mereka mencuri. Di suatu waktu mencuri dengar. Sembunyi, akhirnya dia diketahui oleh orang musyrikin yang lainnya. Dia berupaya untuk mendekat ke rumah sahabat yang dibacakan Al-Quran. Menikmati bacaan Al-Quran. Kemudian mereka pergi. Tapi suatu saat ketika mereka mendengarkan, ketemu dengan yang lainnya. Ternyata sama-sama juga ada orang lain yang ingin apa? Mendengarkan Al-Quran, tidak bisa menutupi hatinya. Sehingga mereka bersumpah, esok kita tidak akan mendengarkan. Sampai ke rumah, malam hari kembali. Hati mereka tidak bisa tertahan, ingin mendengarkan. Dan dia berpikiran, mungkin kawannya tidak akan datang malam itu. Datang ke tempat itu, ternyata kawannya juga datang. Nah, saking kagumnya terhadap Al-Quran. Ya, akhirnya mereka apa? Sepakat, musyawarah. Mereka akan menyatakan syair, menyatakan kahin, menyatakan kedab, menyatakan untuk menutupi. Satu sisi tentunya mereka sangat yakin itu kalam Allah sebagaimana perkataan Walid ibn Mughirah. Tapi kan kesombongan, kecongkakan, keangkuhan menutupi ini semuanya. Maka ketika dibacakan surat An-Najm, benar-benar membuyurkan akal sehat mereka. Bagaimana tidak? Sampai ketika penghujung ayat, ketika ada perintah untuk bersujud, maka mereka saat itu pula tidak tahan mereka, mengadu gejolak jiwa mereka. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah. Tersungkur mereka ikut sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang musyrikin Quraisy. Baik, sebelumnya kisah Al-Gharaniq ini memang ada beberapa versi. Dan beberapa versi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Orientalis dan orang-orang liberal, orang-orang munafik untuk menyatakan bahwa Nabi itu tidak maksum. Dan Al-Quran itu sangat mungkin tersusupi ucapan Nabi. Buktinya apa? Buktinya Nabi terselip. Ketika dia membaca surat An-Najm, maka dia membaca apa? Afara'aitumul lata wal uzza tilkal gharaniqul ula. Seakan-akan, berarti tidak menutup kemungkinan Nabi salah. Ada yang belum tersampaikan. Ada yang dirubah. Ada yang dimasukkan. Dan itu bukan firman Allah. Beragam kemungkinan-kemungkinan ini menjadi lahan kerja bagi orang-orang talis dan benar-benar diwarisi oleh sebagian orang-orang liberalisme di Indonesia. Sehingga seorang profesor, doktor di salah satu perguruan sekolah tinggi ilmu Islam menyatakan Al-Quran juga berhak untuk direvisi. Al-Quran berhak untuk apa? direvisi. Kalau berkait dengan hadis, sudah banyak yang mencelanya. Berani menggugat atas nama sudah dikritis terhadap hadis, itu hal yang umum di kalangan orang yang menganggap pinter, tapi hakikatnya pandir. Nah, Al-Imam Al-Albani itu punya sebuah karya tulis namanya Nasbul Majaniq Linasfi Qissati Al-Gharaniq, bantahan beliau bagi orang-orang yang atau dari riwayat kisah Al-Gharaniq. Artinya Syekh Al-Albani dan sebagian para ulama, banyak para ulama dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mendhaifkan, yang melemahkan riwayat berkaitan dengan Al-Gharaniq. Sebagian para ulama yang lainnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar contohnya, dan juga kecenderungan dari sebagian para masyayikh yang menyatakan bahwa riwayat itu memang kedudukannya mursal. Tapi banyaknya jalan periwayatan kisah Gharaniq ini, banyaknya jalan atau jalur periwayatan kisah Gharaniq ini, sehingga bagi mereka teranggap sebagaimana ini madhab atau pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa kisah Gharaniq bisa diterima. Dan lepas daripada itu semuanya, yang perlu kita ingat, terjadi ataupun tidak, ingat bahwa apa yang disisipkan oleh syaitan, sekiranya itu benar disisipkan, tidaklah mempengaruhi Al-Quran. Karena Nabi tidak akan menyampaikan sesuatu dari kalam Allah kecuali apa yang diwahyukan. Dengan waktu memang cukup panjang permasalahan ini, cukuplah kiranya apa yang disampaikan tadi bagi oleh Ustaz kita, Ustaz Naim. Jangankan untuk menyatakan ini ayat Allah, untuk berdusta, untuk menyatakan, untuk takawul, untuk membuat sebuah pernyataan atau perkara kemudian katakan ini adalah kebenaran dalam keadaan tidak pernah Allah menyatakan hal itu benar, ini ancamannya berat. Tadi bagi diingatkan, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin sama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini ancaman kepada Nabi, kalau beliau taqawwala 'ala Allah, Allah akan potong urat jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman Allah. Bagaimana mungkin Rasulullah akan dusta kemudian menyisipkan atau tersisipkan? Lah, Allah akan menjaganya sekiranya ada upaya syaitan. Dan memang syaitan akan berupaya. Syaitan akan berupaya untuk menyisipkan, ya, mengembarkan. Di kala itu, seperti yang tadi kita sebutkan, karena teranggap di sebagian orang, dan itulah memang yang mereka inginkan, seakan-akan Nabi sudah tidak mengingkari lagi perihal pengkultusan terhadap seruan-seruan mereka yang selain Allah. Terbukti apa? Terbukti dari ketika Nabi membaca firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza, saat itu Nabi terdiam. Dan kemudian syaitan berkata atau menyisipkan, tilkal gharaniqul ula. Dan sebagaimana kata Syekh, fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Mereka menyangka bahwa Nabi mengucapkan hal itu. Dan Nabi tidak pernah mengucapkan hal itu. Tapi syaitan. Makanya ingat, tipu daya syaitan tidak akan berhenti untuk menghalangi dakwah tauhid ini, tidak akan berhenti. Apapun akan mereka lakukan. Sampai cerita Syekh Mukbil rahimahullah taala, kalau perlu ketika orang berkuburan minta uang, kalau perlu tiba-tiba uang terlempar dari kuburan itu, kata Syekh. Kenapa? Agar tetap orang berbuat syirik. Nah, sampai demikian. Sehingga terbukti, oh kuburan orang soleh ternyata minta uang, keluar apa? Keluar uang. Nah, Masya Allah. Sampai demikian kata Syekh. Karena memang tidak ingin apa yang sudah tertanam, mengakar. Kok ada yang berupaya untuk mengikis keyakinan seperti ini? Ini memang menantang. Membuka front peperangan dengan siapa? Dengan syaitan. Dan antum harus siap. Nah. Baru saja Arab Saudi, Masya Allah. Dan saya juga baru tahu ternyata sebagian orang jamaah umrah ini kok selalu minta ke Taif. Dan orang-orang Arab juga mengira ke Taif karena cuacanya dingin, enak. Ternyata mereka melihat sebuah pohon. Di pohon itu mereka mengusap, mereka cium. Ada videonya ya, menyebar. Nah, ketahuan seperti itu langsung datang apa? Bulldozer. Subhanallah. Bukan langsung datang bagaimana dibangun area wisata menjadi income untuk apa? Provinsi Mekah lah. Nah, kalau kita kan bagaimana? Sedikit melihat sesuatu, bagaimana masuk ke bagian wisata. Masya Allah. Ada kuburan, wah ini kuburan orang soleh. Nah, kesempatan. Jalan diperbagus, kemudian fasilitas untuk orang kesana dipermudah, agar orang lebih mudah untuk ngalap berkah di kuburan. Nah, yang katanya orang soleh. Baik. Kembali. Kata beliau, fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha, fa farihu bidzalik. Riang gembira mereka ketika mendengarkan akan ucapan itu. Bidzalik. Wa qalu kalaman ma'na. Akhirnya mereka pun menyebarkan atau mereka berkata dengan ucapan yang ucapan itu nanti menyebar. Yang maknanya kata beliau, hadzal ladzi nuridu, ini yang kita tunggu-tunggu. Boleh, silakan kan tauhid, syirik boleh, tapi tetap akui atau diam. Jangan menyalahkan perihal sesembahan selain Allah. Itu yang mereka inginkan. Apalagi kalau Nabi membaca tilkal gharaniqul ula, malaikat-malaikat yang diseru oleh mereka yang hati mereka telah bergantung kepada malaikat itu sehingga mereka menyerunya disebut oleh Nabi. Sampai disebutkan fafarihu, benar-benar mereka riang gembira dengan apa yang mereka dengarkan. Wa nahnu na'rifu anna Allah wan nafi adzar wahdahu la syarika lah. Walakin haula yashfa'un lana indah. Coba bayangkan. Nah, jawaban orang Quraisy, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita sebenarnya tahu Allah itu yang memberi manfaat, Allah yang memberi madarat, Allah itu satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah, itu keyakinan kami. Kami hanya menganggap mereka itu nanti kelak memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah, itu saja kata mereka. Dan Nabi sudah membaca tilkal gharaniqul ula. Beliau tidak mengapa mengharapkan syafaat mereka. Menyeru mereka, berikan syafaatmu untuk kami. Bahkan kalau sekarang lebih ekstrim lagi. Ada kasidahan yang disuarakan ibu-ibu di pengajian dengan mic yang sangat besar. Suaranya di antara yang dibaca, ibadallah, ibadallah, aghithuna, aghithuna. Subhanallah. Ini tahqiqut tauhid atau tahqiqus syirik? Hah? Lantunan anasidnya ya, ibadallah, ibadallah, aghithuna, aghithuna, wahai wali-wali Allah, hamba-hamba Allah, berikan pertolongan kepada kami, berikan pertolongan kepada kami. Allahu musta'an. Kita salat lebih dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Wallahu a'lam bissawab.